kan sebel. Laki-laki mabuk ini geleng-geleng. Anak kente mabuk kan data dape. Urang gae mabuk maelot kongke. Anak bujang mabuk mamelet cewek. Anak gading mabuk manyungko an puste. Mabuk kini banyarang mabuk. Mabuk mabuk kalau dapat kursi jangan lupa kamera yang kau nak pak. Mata wak, wak mabuk.